Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas, sendawa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan pendidikan anak dari kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Asy-Syeikh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita tentang masih membahas tentang masalah pentingnya keteladanan dalam pendidikan anak. Qala al-musannifu hafizallahu taala, innal walada, sunya anak yang melihat ayahnya yakumu minal lail, bangun di waktu malam, kemudian sholat itu sholat tahajud atau sholat malam, bahkan menangis karena rasa takut kepada Allah, membaca Al-Quran, labuda, tidak boleh tidak, pasti dia akan berpikir, kenapa ayahku menangis, kenapa ayahku sholat, kenapa ayahku tinggalkan tidur, dan walfiros, dan tempat tidur alias kasur, ad-dafi yang hangat, kemudian pergi memilih air yang dingin, kemudian berwudu dengannya. Kenapa dia jauhkan lambungnya dari tempat tidur, berdoa kepada Rabbnya karena rasa takut dan harap. Kuluhati tasa'ulat, maka semua pertanyaan-pertanyaan ini taduru akan berputar di benak seorang anak, dan dia akan memikirkannya. Wayak tabis, dan dia akan mengambil manfaat minha darinya biiznillah, dengan izin Allah. Demikian juga seorang anak perempuan yang melihat ibunya selalu berhijab dari laki-laki dan menutup diri dari laki-laki. Ibunya adalah seorang yang qad ghamaraha, ditutupi oleh rasa malu, mendapatkan kemudian menutupi diri dengan pakaian al-waqar, kewibawaan, alathu dipenuhi oleh al-iffah wa taharah, menjaga kesucian dan kesucian. Maka si anak perempuan ini belajar dari ibunya rasa malu, kemudian sikap wibawa di depan laki-laki, sikap kemudian punya iffah, menjaga kehormatan dan kesucian. Demikian lain halnya dengan perempuan, anak perempuan yang melihat ibunya dauman selalu dalam tabarruj, buka-bukaan di hadapan laki-laki, ya, selalu menjabat tangan laki-laki ajnabi, kemudian campur baur dengannya, dan ya, dan duduk bareng dengan laki-laki, dan selalu bersama laki-laki dalam tertawa-tawa dan senyum-senyum, bahkan dalam joget, qaqasat. Maka tata'allam min ummiha hiya al-ukhra kadhalik. Maka si anak perempuan ini tentu belajar dari ibunya seperti itu. Kadhalika seperti itu. Fattaqillaha ayyuhal ab, wattaqillaha ayyatuhal um. Maka hendaklah bertakwalah anda kepada Allah wahai ayah dan bunda, berkenaan dengan anak-anakmu, baik yang laki-laki ataupun perempuan, jadilah teladan yang baik bagi mereka, ya, dengan memiliki akhlak yang mulia, dengan memiliki tabiat yang mulia, dan perilaku-perilaku yang indah. Dan sebelum itu semua, yaitu dengan berpegang teguh dengan agama, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sang nabi dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan poin penting berkenaan dengan keteladanan, jangan sampai anak melihat orang tuanya lain apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Oleh karena itu, maka poin selanjutnya, wala tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Janganlah engkau melarang, dalam ini melarang anak untuk satu perilaku, namun engkau sendiri wahai orang tua melakukannya. Maka satu hal yang aib, bahkan aib yang besar bagi anda ketika anda melarang anak pada satu perilaku yang jelek, namun anda sendiri melakukannya. Arun alaika, satu hal yang aib bagi anda, wahai orang tua, Anda larang anak untuk bohong, sedangkan Anda sendiri bohong di depan anak-anak. Ya, ketika datang, ada seorang datang ke rumahmu. Ketika datang tamu bertanya tentang Anda, maka Anda katakan kepada anak, tolong sampaikan pada si tamu tersebut, ghairu mujud, bapak tidak ada di rumah. Kaifa ta'allama waladuka, maka bagaimanakah anak itu akan belajar al-wafa, kesetiaan terhadap janji, sedangkan sendiri wa anta ta'iduhu, sedangkan Anda membuat janji, wa tukhlifu wa'daka ma'ahu, dan Anda selisihi janji Anda bersama anak. Dan bagaimanakah Anda larang anak Anda untuk teriak-teriak dalam rumah? Wa tu'allimuhu, dan engkau ajari dia untuk mengamalkan firman Allah Ta'ala yang melarang teriak-teriak. Dan bahasanya bukan demikian etika seorang Muslim. Sebagaimana pesan Luqman kepada anaknya, wardud min sautik, lirihkan suaramu. Lirikan suaramu, jangan bicara sambil teriak-teriak. Namun jika lirih sudah cukup, maka cukupkan dengan lirih. Inna angkaral aswat, isinya suara yang paling jelek adalah suara keledai, yaitu yang nyaring bunyinya dan keras. Namun ternyata Anda sendiri bersuara keras, tarfa sautak, bersuara keras bahkan isinya adalah mencela dan caci maki dan teriak-teriak dalam rumah. Anda caci, Anda cela istri, Anda cela anak-anak, namun di waktu yang lain Anda nasihati jangan teriak-teriak. Bagaimanakah Anda akan larang Anda untuk merokok dan melihat hal-hal yang haram, sedangkan bapaknya sendiri merokok dan suka mata bermata jelalatan. Watang dur ilal muharamat, melarang melihat yang haram. Idza qulta, jika Anda katakan pada anakmu, la tasrab sijarah atau sijarah, jangan merokok sigaret, jangan merokok. Ya faqala laka, maka dia akan bertanya, lima ya abi, kenapa tidak boleh wahai merokok, wahai ayah? Maka jawaban apa yang Anda berikan saat Anda ternyata juga perokok? Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa Anda katakan sesuatu yang tidak Anda lakukan? Di sini ada catatan kaki. Wa hadza min abyatin, dan ada sejumlah bait syair berkenaan dengan hal ini, di antaranya atau judul ini dari bait syair. Wa hadza hadanya kembali kepada bait syair, yaitu la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Itu asalnya adalah bait syair yang bunyi lengkapnya sebagai berikut. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Ibda' binafsika fanhaha an ghayyiha. Fa ining tahat anhu fa anta hakimu. Fahuna yukbalu in wa'atta wa yuktada. Bilkauli minka wa yanfa'u at-ta'limu. Janganlah engkau melarang satu perilaku sedangkan engkau melakukan hal yang semisal. Satu aib bagi Anda jika Anda melakukannya, aib yang azim, aib yang besar. Maka mulailah dengan dirimu, laranglah dirimu untuk melakukan kesesatannya. Fa ining tahat, maka ciri telah, jika diri telah berhenti anhu darinya, fa anta hakimu, maka engkaulah orang yang bijak. Maka orang yang bijak adalah orang yang selaras antara ucapannya dengan perbuatannya. Fahuna, maka pada saat seperti itu, ketika ada keselarasan antara perilaku dan ucapan, yukbal in wa'atta, maka diterimalah jika engkau memberi nasihat. Wa yuqtada, dan diteladani. Bil qauli minka, ucapan akan atau dilaksanakan. Bil qauli minka, perkataan yang berasal darimu. Dan pada saat itu, wa yanfa'u ta'limu, maka kegiatan mengajar satu hal yang bermanfaat. Ya, bait-bait di atas dinisbatkan sebagai bait karya Abul Aswad Ad-Duali rahimallah. Kemudian ada bait-bait yang lain dalam masalah ini yang dinisbatkan pada penyair yang lain, di antaranya wa ghairu taqiyyin ya'muru an-nasa bit-tuqa tabibun yudawi an-nasa maridu. Ada orang yang tidak bertakwa mengajak orang lain untuk bertakwa, maka itu seperti dokter mengobati orang sakit padahal dia sendiri sakit. Wa abyatun ukhar, dan bait yang lain mengatakan inna qauman ya'murunana billadhi la yaf'aluna la majanin wa inhum lam yakunu yasra'una. Sini ada sekelompok orang yang memerintahkan kami dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Sungguh itu sinting. Sungguh itu orang-orang gila. Wa inhum, meskipun mereka, lam yakunu, tidaklah mereka, yasra'una, ya, mengalami sara', sara' itu tiba-tiba jatuh karena gila atau ya, semacam itu. Maka kembali kepada ayat di surat As-Saff, maka Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, mengapa anda katakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Maka Allah mencela orang yang tidak selaras ucapannya dengan perbuatannya. Ya, di antaranya adalah menasihati namun diri sendiri melanggar nasihat tersebut. Dan termasuk dalam ayat ini, orang yang membuat janji dan dia memang sejak awal berniat untuk tidak melakukannya. Maka dia mengatakan, oh, insya Allah besok saya datang. Sesuatu yang tidak dia lakukan karena dia tidak datang. Maka menyelisih janji juga termasuk dalam As-Saff ayat ini. Wa yaqulu Shu'aib alaihi salatu wasalam, Nabi Shu'aib mengatakan, dan tidaklah aku ingin menyelisihi, melanggar apa yang aku larang. In uridu ilal islaha mastata'tu, tidaklah aku ingin kecuali perbaikan semaksimal yang bisa aku lakukan. Maka orang yang ingin melakukan perbaikan, maka dia adalah orang yang perkataannya, perbuatannya tidaklah menyelisihi ucapannya. Sedangkan wahada, dan berikutnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang disebut dengan Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkanlah seorang pada hari kiamat, lalu dia dicampakkan dalam neraka, fatandaliqu, maka keluarlah aktabuhu, ususnya, finari, di neraka. Lalu dia memutari ususnya sebagaimana keledai memutari roha. Roha adalah alat tradisional untuk menggiling gandum. Yang ini diputar. Yang biasa diantaranya adalah yang mutar adalah keledai. Maka penduduk neraka kumpul mengelilinginya dan mengatakan, ai fulanun, wahai fulan, bagaimanakah kabarmu dan keadaanmu? Bukankah dulu engkau perintahkan kami untuk melakukan hal yang baik dan kau larang kami untuk melakukan hal yang mungkar? Qal, orang tersebut mengatakan, betul, aku perintahkan kalian dengan kebaikan, wala atihi, namun aku tidak melaksanakannya. Wa anhakum, dan aku larang kalian dari kemungkaran, wa atihi, sedangkan aku mengerjakannya. Ya, maka kemudian tsana'un nas 'alal abna' li salahi abaihim, di antara manfaat penting keteladanan yang baik dari orang tua yang ini bermanfaat bagi anak, yaitu adanya orang-orang yang memuji memuji anak karena soleh dan baiknya orang tuanya. Fal a'malu salihah, maka amal salih yang dilakukan oleh lil walidain, orang tua atau dua orang tua, itu akan mendatangkan pujian Ya, komentar yang baik untuk anak dari banyak orang. Lain halnya dengan perbuatan yang jelek, maka itu mendatangkan ta'yir, celaan, wa taubikh, celaan, wa ta'nib dan celaan orang pada anaknya. Dan ini sangat memberikan pengaruh pada kejiwaan si anak. Ya, demikian juga akan memberikan pengaruh pada psikologi si anak. Ketika dia jumpa dengan orang, maka ketika orang tahu, oh dia anaknya fulan, ya, maka kemudian orang-orang berkomentar, oh ini loh anaknya koruptor A, oh ini ya anaknya penjahat B, dan seterusnya. Maka ini komentar semacam ini sangat mempengaruhi kejiwaan anak. Lain halnya dengan ketika orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Ya, maka ya, anaknya pun akan mendengarkan, oh Anda anaknya Bapak Fulan, Masya Allah, orang yang dermawan dan sebagainya. Fala tusabib ayuhal ab, wala anti ayatuhal om. Maka wahai ayah, wahai bunda, janganlah Anda menjadi penyebab ma'aratan lil abna, ya, menyebabkan gangguan yang terjadi pada anak, di mana mereka atau banyak orang mencela, ya, mencela anak bikuma gara-gara Anda berdua. Apakah Anda rela ketika disampaikan pada anak Anda bahasanya, ayahmu itu maling lo, atau abuka zanin, atau bapakmu ini laki-laki hidung belang, atau ummuka tadkhul arijal ila buyutiha, atau ibumu itu pelacur, dia masukkan laki-laki dalam rumahnya, atau fulanu minarijal yakhlu bi ummika, atau fulan yaitu seorang laki-laki sering berdua-duaan dengan ibumu. Hal tarda ayyukal, apakah engkau rela dan senang disampaikan pada anak-anakmu, inna abaka rajulun ghadir, sehingga ayahmu adalah seorang yang tidak setia dengan janji namun suka melanggar janji. Fahadihi, maka ungkapan-ungkapan ini akan menghancurkan kejiwaan anak-anak. Wa antala tash'ur, sedangkan Anda wahai orang tua tidak menyadari, bahasanya Anda punya peran menghancurkan kejiwaan si anak. Lain halnya dengan anak ketika disampaikan pada kepadanya, ketika dia mendengar komentar-komentar, ayahmu adalah orang yang saleh. Wa minal ulama, orang saleh, dan ayahmu adalah di antara ulama. Ayahmu adalah seorang pemberani. Abu kakan yuslih bainan nas, ayahmu adalah seorang yang hebat, yang punya kemampuan untuk damaikan orang yang bersengketa. Wiyusin ilal fukara, seorang yang suka membantu orang fakir, memberi makan orang miskin. Ayahmu adalah seorang yang rajin tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud. Ketika anak mendengar hal-hal semacam ini, disampaikan pada anak kalimat-kalimat semacam ini, maka akan meningkatlah kejiwaannya. Watasku, dan akan bersihlah akhlaknya, dan semangatlah dia untuk melakukan kebaikan. Amma idza sami'a annasa, dan jika dia mendengar banyak orang itu memberikan kepada orang tuanya gelaran-gelaran yang jelek, dan mencela dirinya dengan perilaku-perilaku memalukan, fadha'ih, perilaku-perilaku yang memalukan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, maka ini menghancurkan dan menghancurkan, wayanhar dan menghancurkan, menghancurkan jiwa dan menghancurkan perasaan seorang anak. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan anak dengan baiknya orang tua mereka. Dan dengan hal tersebut, kemudian Allah motivasi si anak bidzalika, dengan hal tersebut, untuk beriman, bersyukur, dan beramal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dzuriyataman hamalna ma'anu, wahai anak keturunan orang-orang yang kami bawa di atas kapal bersama Nuh. Innahu kana 'abdan syakura, sungguh Nuh adalah seorang hamba yang sangat bersyukur. Artinya Allah katakan, ya dzuriyata ahlil iman, wahai anak keturunan orang-orang yang beriman yang dibawa di atas kapal bersama Nuh, fisafina di atas kapal. Ya, qad kana abaukum ahlu iman atau ahla iman, maka ketahuilah bahasanya orang tua kalian adalah orang-orang yang beriman. Karena tidaklah yang dibawa di atas kapal bersama Nuh kecuali mukmin. Fadhkuru, maka ingatlah untuk bersyukur pada Allah. Fadhkuru syukurahu innahu kana 'abdan syakura. Maka sungguh dia dan lahmnya adalah Nuh adalah seorang hamba yang sangat bersyukur. Maka adalah kalian seperti nenek moyang kalian, yaitu orang-orang yang saleh. Maka ketika Allah mendorong orang untuk beriman, Allah panggil sejumlah anak, sejumlah keturunan dengan dia Allah ingatkan dengan kesolehan orang tuanya. Wahai anak keturunan orang-orang yang beriman, wahai anak keturunan orang-orang yang saleh yang dibawa oleh Nuh bersama Nuh di kapalnya. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala fi jumlatil mawatin, di banyak tempat dalam Al-Qur'an, wahai Bani Israel. Ya, maka artinya wahai anak keturunan seorang nabi yang mulia yang bernama Israel, yang merupakan nama lain dari Yakub alaihi salam. Fa fi hadza, maka kalimat ya Bani Israel itu adalah mengingatkan Bani Israel dengan seorang ayah yang saleh, kakak yang saleh, nabi yang mulia yang namanya Israel alaihi salam. Maka fahadza tadzkir, maka diingatkan hal semacam ini akan mendorong anak keturunannya untuk meneladani orang tuanya atau nenek moyangnya dalam kebaikan dan dalam kesalehan. Hadza demikian waqad qala qaumu Maryam, sedangkan masyarakatnya Maryam yaitu Bani Israel berkata kepada Maryam alaihi salam, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, maka na'abuka imra'a sawin, ayahmu bukanlah laki-laki yang bejat dan ibumu bukanlah pelacur. Maka kenapa engkau belum menikah dan bawa anak? Maka lihat, dihubungkan dengan dihubungkan yang jadi sisi penilaian, dihubungkan dengan kakaknya, dihubungkan dengan bapaknya, dikaitkan dengan ibunya. Kakakmu tidak seperti itu, bapakmu tidak seperti itu, ibumu juga tidak aneh-aneh. Kamu kok melakukan hal yang aneh? Fattaqillaha ayyuhal ab fi abnaika wa banatika, wattaqillaha ayyatuhal um fi abnaika wa banatika. Maka bertakwalah kepada Allah wahai ayah dan wahai bunda berkenaan dengan anak-anakmu. Bal wa fil ahfadi kadzalika, demikian juga cucu-cucumu seperti itu. Maka di antara metode dakwah Al-Qur'an, maka ini dari apa yang tadi kita baca, di antara metode dakwah Al-Qur'an dalam memotivasi orang kebaikan adalah dengan memuji orang yang mau didakwai. Metode mendakwai, metode dakwah dan metode nasihatnya Al-Qur'an. Maka ketika Al-Quran mengajak seseorang untuk berbuat baik, mendorongnya untuk berbuat baik, Al-Quran puji orang tersebut dengan pujian yang nyata. Al-Quran mengatakan, Anda adalah anak keturunan orang yang mulia, orang-orang soleh, manusia-manusia pilihan, yang Allah pilih untuk Allah selamatkan dari sekian banyak manusia yang Allah tenggelamkan di masa Nuh. Allah istimewakan Anda dengan orang tua Anda. Ya Allah pilih dari sekian banyak makhluk di muka bumi. Selamat dari banjir yang besar. maka itu satu hal yang betul-betul istimewa yang ada pada diri Anda. Maka oleh karena itu, maka ayo contohlah orang tuamu. Ayo contoh ke orang tuamu dalam iman, dalam amal soleh dan seterusnya. Maka nasihatnya diawali dengan pujian. Nasihatnya, ajaannya kepada kebaikan diawali dengan pujian. Demikian juga firman-firman Allah ya Bani Israel itu tadi disampaikan, maknanya adalah mengajak kebaikan diawali dengan pujian. Pujian yang sesuai dengan kenyataan. Wahai anak keturunan seorang nabi yang mulia. Yang kalian adalah anak keturunan seorang nabi yang mulia dari keluarga dari nabi. Nenek moyang kalian adalah Yakub, Yakub adalah anaknya Ishak, Ishak adalah anaknya Ibrahim, silsilah para nabi. Maka Anda adalah orang-orang yang mulia secara nasab. Anda adalah orang-orang yang top dan hebat dari sisi darah. Ya, nenek moyang Anda terkenal dengan kebajikan, terkenal dengan kesolehan, terkenal dengan iman. Mari ayo contoh nenek moyang Anda. Mari beriman, mari beramal soleh sebagaimana nenek moyang Anda. Ini metode Al-Quran dalam metode Al-Quran dalam mendorong orang, dalam memberikan nasihat kepada orang. Dibuka dengan pujian. Dibuka dengan sanjungan. Baru setelah itu ada kalimat-kalimat, baru kalimat-kalimat nasihat diberikan. Setelah orangnya disanjung dengan sanjungan yang sesuai dengan kenyataan, bukan mengada-ada, bukan dusta, namun itu nyata. Ya memang dia anak keturunan Nabi, anak keturunan Yakub. Dia adalah seorang orang ini adalah orang yang mulia dari sisi nasab. Ini enggak dusta, ini enggak bohong, enggak mengada-ada. Lalu itu jadikan batu loncatan dan untuk memberikan masukan nasihat dan pujian. Kemudian wa'aidan fal waladu saleh, maka anak yang saleh itu akan mendapatkan manfaat dengan solehnya orang tuanya di akhirat nanti. Ketika anak tersebut derajatnya di surga rendah, sama-sama masuk surga. Derajatnya di surga itu rendah, orang tuanya lebih tinggi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tarik si anak yang derajatnya di surga itu rendah. Allah akan naikkan derajatnya agar dekat dengan orang tuanya. Agar dekat dengan orang tuanya, agar semakin bahagia. Maka tentu bahagia manusia akan bahagia manakala kumpul dan dekat dengan anaknya. Ini levelnya berbeda, non sama-sama masuk surga. Ayahnya level 100, ini anaknya cuma level 2, 5. Maka Allah akan tarik anaknya tersebut untuk pindah ke level orang tuanya, ke derajat orang tuanya, dalam rangka Allah Subhanahu wa taala mau menyempurnakan kegembiraan, kebahagiaan untuk seorang tua. Itu diantara manfaat, maka anak yang mendapatkan manfaat dari salehnya kesalehan orang tuanya di akhirat. Dalilnya firman Allah taala di surat At-Tur, dan orang-orang yang beriman wa taba'athum dzurriyyatum biimanin, dan anak keturunannya itu mengikuti mereka dalam masalah iman. Maka orang yang beriman dan punya anak keturunan yang beriman, maka kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami gabungkan, akan kami satukan bihim dengan mereka, anak-anak mereka. Dan tidaklah kami telantarkan dari mereka, dari amal mereka sedikitpun. Kulum berimbi maka sabarahin, dan semua orang itu terikat dengan amal perbuatannya masing-masing. Maka jika seorang anak itu tidak sampai dengan amalnya derajat surga ayahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan gabungkan si anak tersebut, Allah gabungkan dengan ayahnya. Dan ini tanpa mengurangi apa yang jadi hak sang ayah. Maka tidak ada yang dizalimi. Ya, maka untuk sang ayah maka tidak didolimi karena dia tidak, tidak diturunkan. Posisinya tetap seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi limpahan nikmat kepada si anak. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan nikmat kepada si anak di mana anaknya ya, itu digabungkan dengan orang tuanya sehingga bisa bertetangga dengan orang tuanya, menjadi tetangga dekat orang tuanya di surga. Maka tidak ada unsur kedzaliman dalam kasus ini. Yang ada adalah ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk yang derajatnya lebih rendah. Karena dia akan dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi. Gara-garanya cuma itu bapaknya. Itu orang tuanya. Maka ini diantara manfaat orang tua yang saleh. Maka ketika orang tua itu adalah orang tua yang saleh, ya, maka di sini disebutkan oleh penulis manfaat atau athar kesolehan orang tua. Yang pertama, sebagaimana di halaman 21 adalah kesolehan orang tua itu memiliki berkah. Memiliki keberkahan dan balasan. Maka di antara, keberkahan di antaranya adalah penjagaan untuk si anak. Ya, penjagaan untuk si anak karena keberkahan, kesolehan orang tuanya. Ya. Sebagian di surat Kahfi wa kana abuhuma soliha. Itu athar atau dampak dan buah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana di halaman 26. Yaitu ketika orang tua itu adalah orang tua yang saleh, maka manfaatnya adalah menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ini akan jadi panutan yang akan dicontoh oleh anak. Ini manfaat yang kedua. Dan manfaat yang ketiga, sanjungan manusia pada si anak. Karena orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Maka anak mendapatkan manfaat berupa pujian manusia, komentar-komentar positif manusia pada si anak. Kenapa? Karena orang tuanya yang soleh. Kemudian yang keempat, manfaat di akhirat. Ketika sama-sama masuk surga, ya, ketika derajat anak itu rendah sedangkan orang tuanya lebih bagus, maka Allah akan gabungkan. Ya, kemudian selanjutnya di antara kemudian kiat yang mendasar ketika seorang itu ingin punya anak yang baik, maka diawali dari ya, ketepatan dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu maka poin selanjutnya adalah ikhtiaru zaujah as-salihah, memilih istri yang salihah. Siapa yang ingin anaknya saleh, maka ini berangkat dari ibunya. Demikian juga siapa yang ingin punya anak yang saleh, maka ini berangkat dari kualitas bapaknya, kualitas ayahnya. Ini, oleh karena itu maka ya, pilihan, menjatuhkan pilihan sebagai pilihan suami ataukah istri, maka ini bukan hanya berhenti dalam status sebagai suami dan istri, namun ini akan berlanjut dengan itulah ibu bagi anaknya dan itu adalah ayah bagi anak-anaknya. Oleh karena itu wajib ala zauji, maka wajib atas seorang laki-laki untuk memilih dengan tepat, memilih dengan baik ketika dia hendak menikah. Fayantaqi, maka pilihlah, maka saringlah. Intiqa itu menyaring. Maka terdapat banyak pilihan, ya, banyak pilihan, maka ya, pilihan-pilihan tersebut hendaknya disaring. Siapa yang diambil? Az-zawjah as-salihah. Wanita yang salihah, datuddin yang memiliki kualitas agama yang baik. Dan yang dimaksud dengan datuddin itu bukan, unsur pokoknya bukanlah pengetahuan, namun amal. Dan kalau pintar teori namun amalnya, ya, amalnya jauh panggang dari api, namun jauh dari ilmunya, maka bukan itu yang dimaksud dengan datuddin. Datuddin bukan orang yang kemudian ditanya ini, pintar jawab, namun amalnya jauh dari ilmunya. Maka yang dimaksud dengan datuddin itu adalah amal. Yang pokok adalah amal. Maka boleh jadi kemudian dari sisi kualitas ilmu, karena baru belajar maka pas-pasan, namun amalnya, semangatnya untuk beramal bagus dan berkualitas, maka itu datuddin. Namun jika kemudian dari sisi kemudian teori dan pengetahuan, wawasan itu luas, namun amalnya tidak seluas wawasannya, maka itu bukan wanita yang datuddin. Fa innaha satakun umman li auladi. Maka wanita tersebutlah akan jadi ibu bagi anak-anaknya. Wa biha yata'assa auladuha. Itu mungkin sinnya satu. Kalau sinnya satu maka meneladani. Yata asas membangun pondasi. Mungkin juga. Yata asas mungkin juga yata asa. Tapi sepertinya lebih dekat yata asa. Dan wabiha maka dengannya maka anak-anak akan yata asa akan meneladani. Kalau membangun asas mungkin kalau pasangannya adalah rumah tangga. Maka dengan itu karena perempuan akan jadi pondasi dalam rumah tangga. Kalau anak mungkin lebih tepat ya ta'asa. Dan dari susunya dan dari akhlak ibu tersebut, maka anak-anak ini akan menyusu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala amatun mu'minatun. Dan sungguh budak perempuan yang beriman meskipun jelek rupanya, khairun itu lebih baik daripada wanita yang musyrikah, wanita yang kafirah, walau a'jabatkum, meskipun lahiriahnya itu menakjubkan kalian, kecantikannya membuat kalian terpana. Nah, maka Allah katakan budak yang jelek itu lebih baik. Dan benarnya apa yang Allah katakan di sini tidak akan bisa ditangkap kecuali oleh orang yang punya pandangan jauh ke depan. Orang yang memandang segala sesuatu dengan pandangan jauh ke depan. Bukan hanya kemudian apa yang di depan mata, namun ini bicara tentang mencari ibu untuk anak dan seterusnya. Maka orang yang kemudian punya pandangan jauh ke depan akan mengatakan benar apa yang Allah katakan. Bahasanya budak perempuan yang beriman, keturunan budak, beriman, jelek, namun bagus kualitas agamanya, kualitas ibadahnya, kualitas akhlaknya, maka itu jauh lebih baik daripada calon ibu yang wanita musyrikah, wanita kafirah, yang menakjubkan kecantikan wajahnya, bersihnya kulitnya, dan seterusnya, namun buruk kelakuannya. Oleh karena itu demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka pilihlah yang dzatiddin yang agamanya berkualitas, taribat yadaka. Maknanya di Fathul Bari dikatakan lasiqata biturab, maka dua tanganmu itu akan nempel di tanah. Wahia kinayatun anil fakri. Dan nempelnya tangan di tanah itu adalah bahasa metafor yang artinya adalah kiri, kemiskinan. Wa huwa khabarun bimakna du'ai. Dan ini adalah kalimat berita yang maknanya adalah doa. Itu penjelasan di Fathul Bari, karena hadis ini dijadikan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah marfu'an. Maka terjemah yang tepat untuk fathfar bidatiddin ini berdasarkan penjelasan di Fathul Bari adalah pilihlah yang bagus agamanya, yang berkualitas dan unggul agamanya, taribat yadaka, jika tidak sengsara kamu. Jika tidak, kamu akan hidup sengsara. Kalau berani pakai tolak ukur yang lain, siap sengsara. Siap untuk hidup sengsara. Karena itu maka terjemah yang keliru adalah pilihlah yang bagus agamanya, niscaya Anda akan beruntung. Terjemah yang keliru. Karena taribat yadaka artinya al-fakru kiri. Ini. Maka pilihlah wanita yang bagus agamanya, jika tidak kudoakan kiri kamu. Nah, jika tidak maka kudoakan hidup susah. Nah. Hidup sengsara. Nah. Karena wanita yang baik agamanya, nah, hobi di rumah dan bukan hobi belanja. Nah. Dan wanita yang tidak bagus agamanya, nah, tidak betah di rumah dan hobi belanja. Nah. Nah, kalau hobi belanja ya siap-siap habis babak belur, nah, biayanya. Wayambari dan dianjurkan dan selayaknya hendaknya istri tersebut di samping bagusnya akhlaknya dan berpegang teguh dengan agamanya, itulah yang disebut dengan datuddin, bagus akhlaknya, dan dia adalah seorang yang berpegang teguh yaitu mengamalkan ajaran agamanya. Hendaknya dia min usratin thayyibatin shalihatin, dari keluarga besar yang baik dan saleh. Supaya ini dari sudut pandang pendidikan anak untuk kemudian menyempurnakan pendidikan. Ketika itu berasal dari keluarga yang baik-baik, maka dia akan nanti anak ini akan melihat contoh yang sama ada pada pamannya, ada pada bibinya. Tidak akan ada tanakut, tidak ada kontradiktif. Nanti ketika bukan berasal dari keluarga yang baik-baik, di rumahnya diajari rajin ngaji dan jangan rajin nyanyi, nanti ketemu di tempat pakdenya, oh, ngaji nyanyi aja. Wah, nah. Enggak keren kalau enggak pinter nyanyi kan. Tanakut. Kontraproduktif antara di rumahnya dan di luar rumah. Nanti dia akan berjumpa dengan kemudian saudara-saudara sepupunya yang ternyata hobinya beda. Maka dari sudut pandang pendidikan, maka ini satu hal yang urgen. Memilih berasal dari keluarga besar yang merupakan keluarga baik-baik, sehingga apa yang diajarkan di rumah itu juga nanti akan ketemu hal yang sama di tempat kakeknya, di tempat neneknya, di tempat pamannya, di tempat bibinya. Ya, nanti kemudian kurang lebih kegemarannya sama. Ya, hal-hal yang bermanfaat, ya, ketemu dengan sepupu-sepupunya, kakak sepupunya, adik sepupunya, juga minatnya yang sama, kesibukannya sama, ya, mainannya sejenis. Ya. Maka itu dari sudut pandang pendidikan, maka itu satu hal yang penting untuk menyempurnakan dan melengkapi melengkapi proses pendidikan. Fahada afdal wa akmal, maka itulah yang lebih utama dan itulah yang lebih sempurna. Tidakkah engkau melihat kaumnya Maryam alaihi salam mengatakan pada Maryam ketika Maryam melakukan hal yang aneh, Baik, saudaranya Harun, kamu punya kakak namanya Harun. Harun itu tidak seperti itu. Maka abuka imra'a sawin, ayahmu juga bukan orang laki-laki yang bejat. Dan ibumu bukan pula pelacur. Artinya makna kalimat ini adalah, ya ukhta hadha rajul asalih Harun. Wahai adik perempuan seorang laki-laki yang saleh, yang namanya Harun. Kakakmu adalah orang yang saleh. Ayahmu adalah seorang yang istimewa dan seorang yang baik. Ma'uli ma'an husu. Tidaklah kemudian diketahui dia memiliki kejelekan. Tidak pula diketahui dia melakukan perbuatan keji yaitu zina. Ibumu juga demikian. Dia adalah wanita salihah. Bukan lam takun malbaraya, bukan pelacur. Az-zawani yang gemar berzina. Fakaifa ataita bihadal walad wa min aina. Fakaifa ataiti bihadal walad wa min aina ja'aki. Maka bagaimana kau bisa-bisanya yang membawa anak, yaitu Isa, padahal engkau belum bersuami, dan dari mana engkau datang. Kemudian alasan yang lain pentingnya berasal dari keluarga yang baik-baik, karena anak qad yanzuhu ila ahadi akhwalihi. Karena anak itu terkadang meniru karakter sebagian dari pamannya. Karakter pamannya dari jalur ibu atau pamannya dari jalur bapak. Atau salah satu kemudian kakek-kakeknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ini berkenaan dengan warna kulit. Berkenaan dengan warna kulit, kasus di mana ada suami istri yang kulitnya bersih, putih, dan lahir darinya anak yang kulitnya hitam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini tidak boleh jadi alasan engkau untuk menuduh istrimu macam-macam karena kamu enggak punya bukti, cuma kemudian merasakan keanehan, istri saya putih, lah ini kok anaknya kok ireng. Maka keanehan ini tidak bisa jadi alasan. Maka Nabi katakan boleh jadi anakmu ini naza'ahu irkun. Karena pengaruh keturunan. Karena pengaruh keturunan. Coba saja telusuri nenek moyang istrimu atau nenek moyangmu, jangan-jangan ada yang kulit hitam. Nah itu gen resesif, nah munculnya sekarang. Dulu nenek moyangnya ada yang kulitnya hitam, namun itu jadi gen resesif ya. Enggak muncul. Anaknya kuning, putih. Tiba-tiba resesifnya muncul di sini. Jadi hitam. Maka ini meskipun ini berkenaan dengan masalah fisik, maka tidak menutup kemungkinan dan realita menunjukkan demikian juga ini berkenaan dengan masalah sifat-sifat dan karakter. Maka sebagaimana kita saksikan bahasanya ada seorang anak itu dipengaruhi dia punya karakter tertentu dan ini adalah karakter pamannya, karakter bibinya. Maka itu diantara alasan alasan kenapa semestinya seorang juga perhatian dari mana asal keluarga orang yang mau dia jadikan sebagai pasangan hidupnya. Fal ummu as-salihah, maka ibu yang salihah akan mengajari anaknya Al-Qur'an, akan mengajari pada anaknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajari anaknya makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, mengajari anaknya tentang halal dan haram, akan menceritakan pada anaknya bagaimanakah sejarah para nabi, sejarah orang-orang yang istimewa dan orang-orang yang saleh. Maka itu yang akan dilakukan oleh seorang ibu yang salihah. Maka kalimat ini menunjukkan ilmu-ilmu yang penting dipelajari oleh para calon ibu. Maka kalimat yang beliau sampaikan ini menunjukkan ilmu-ilmu yang penting dipelajari oleh seorang calon ibu. Seorang calon ibu yang ingin mempersiapkan diri menjadi ibu yang baik, Maka yang pertama, dia belajar Al-Quran. Ya, yang kedua, belajar dan mengenal hadis-hadis Nabi SAW. Ya, belajar dan mengenal bagaimanakah akhlak mulia dalam Islam. Akhlak dan adab mulianya Islam. Yang keempat, belajar fikih halal dan haram. Ya, mana kemudian makanan halal, maka makanan haram. Mana transaksi yang halal, mana transaksi yang haram. Ya, kemudian yang kelima, ya, belajar sejarah, karena ini penting. Ya, belajar sejarah, ya, karena di antara pendidikan yang baik adalah cerita. Ya, di antara kemudian metode pendidikan adalah bercerita, dan cerita yang baik adalah cerita-cerita yang manfaat. Ya, cerita para nabi dan orang-orang saleh. Dan di antara kemudian kata sebagian orang, ya, maksudnya supaya kemudian nilai-nilai itu tertanam, itu yang paling bagus adalah, ya, ketika disampaikan dalam keadaan setengah sadar, setengah tidur, mau tidur. Nah, katanya ada penelitian yang mengatakan, ah, itu demikian nanti akan masuk ke alam bawah sadarnya. Nih, maka sambil menemani anak kemudian untuk tidur dan mulai terkantuk-kantuk, kemudian ada cerita-cerita, nasihat-nasihat, nah itu manfaat. Manfaat penting untuk masuk ke ruang atau alam bawah sadarnya si anak. Di sana kemudian ditanamkan nilai-nilai penting dalam Islam. Idza sahibtahum ila ahliha, maka jika Anda ajak anak-anak kepada keluarga ibunya, yang keluarga ibunya adalah orang-orang yang saleh, izdadu khairan, maka akan bertambah kebaikan. Maka anak dijak berkunjung silaturahmi ke keluarga ibunya, maka dia akan jumpai kebaikan-kebaikan. Maka akan bertambah baiklah anak tersebut. Wasdatu adaban, wasdatu ilman. Bertambahlah adabnya dan bertambah ilmunya. Idza sarat bihim kauman, jika kemudian ibunya kemudian berkunjung bersama anak-anaknya, mendatangi satu kelompok kaum, yaitu keluarga besarnya, karena dia berasal dari keluarga besar yang orang baik-baik, maka dia, ibu ini mengajak anaknya berkunjung pada ahlul fadl wa khair wa salah min amthaliha. Dia akan berkunjung pada orang-orang istimewa, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh yang semisal dengannya. Maka anak pun akan semakin bertambah adabnya di samping adab yang telah dia miliki, dan bagusnya akhlak di samping bagusnya akhlak yang telah mereka miliki. Oleh karena itu menjadi kewajiban Anda wahai para calon suami untuk memilih wanita yang salihah jika Anda punya keinginan punya anak-anak yang saleh. Dan menjadi kewajiban Anda untuk memilih perempuan-perempuan yang baik jika Anda ingin baik akhlak yang dimiliki oleh anak-anak Anda. Wallahu wal musta'an. Dan itu adalah sekedar usaha, sekedar giat yang belum tentu menghasilkan kesimpulan akhirnya tempat kepada Allah, tempat kita minta pertolongan untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa salam wa yurda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.